Situr dasre hidup jalaran kinayoman dining wit warukan godhong ing rembuyung kaya wanguning payung megar kula napa ningi ing istaka sang atpenemban kajawis saking menika dosang menawan kepareng kula badhe nyuwun dawuh ya jarang gundala karep nyuwun dawuh apa nuwun sewu teko sang atpenemban hanggung lumaksana bebasan tanpa kendel menika lugenipun kagungan rasa menapa kang putra kalih madung dawuh bapa kowe takon sebab apa dene aku lumaku persasat tanpa mandeg sumurupa carang pertolo apa dene carang gundala mulane aku anggung lumaksana iki ora liya mung kejaba nindakake dharmaning kapanditanku bebasan tepung gelang kang tak ambah mergo aku golek wong-wong kang lagi padha ketaman susah yen wis ketemu wong mau bakal tak takoni kok nganti susah kuwi mikir perkara apa sebab pun bapa darbe kapercayan ing donya iki ora ana gunung kang ora bisa diunggahi lan ora ana jurang kang ora bisa diuduni jer kabeh mau gelem nandangi kanthi temen-temen wewatone tetekan no kanthi tekun mesti bakal tekan nggir sarang gunulan sarang pertolo mok ngendi pun ngendi nuwun sewu bapa ya piye lugunipun tiyang gesang nika badhe ngupaya menapa to bapa menapa namung ngupadi bondo menapa ngupaya derajat saha pangkat ingkang inggil I tarang pertolo upama uripmu tak ujubke golek bondo aku ora bakal luputake golek bondo sing sakake-akeh kaya-kaya kowe bakal urip 100 taun meneh ning kuwi mau ana tetimbangane yaiku mertobat marang sing gawe urip kaya-kaya sesuk kowe bakal katimbalan ing kersaning pangeran ngeninggi tur kowe kudu eling sarang pertolo bondoro dodonya ngono kalau mangsane kuwi bisa lunga nggih katon iya yen uripmu tok ujuke mung golek pangkat sing dhuwur aku ora bakal mlebutake jer kasunyatane kowe urip ana donya mulo wis wajibe sira kudu bisa nyukupi kebutuhaning uripmu ning donya iki sarang pertolo ngeninggi ya mung yen wis antuk derajat lawan pangkat supaya aja nganti muspro gelar kang tok sandang mau mulo wajib wujudna yen uripmu sebisa-bisa nandura marang lelabuhan nandura marang lelabuhan marga kala mangsane derajat pangkat iki bisa minggat nggih mumpung durung diingati marang pangkatmu ayo dana marang sesama ngamalo marang sesomo gelarmu mau nggonen sana nandur labuhan kowe tak kudang nggonana marang tembung macan ninggal ulang gajah mati ninggal gading ning yen wong mati ninggal jeneng jeneng sing arum jeneng kang nemu sejarah mergo ngene wis ana piulang agama kang ngendikake sak becik-becike wong kuwi wong sing piguna tumrap marang wong liya kok nggih. Mula ngantak rewangi kedarang-darang ini iki aku yo mung budidaya uripku iki kena gunane. Ana paedahe tumrap marang wong liya nggih. Sak bisa-bisa ayo padha lumaku marang dalaning kautaman kulo. Dening sedhi kok njeng ora penemban. Bapa penemban, kepriye carane gundala? Lajeng menapa bapa menggah margining kautamen kula wau? Yen kowe takon munggo margining kautaman sumurupa. Dalaning kautaman kuwi ana limang perkara. Siji yaiku widagdha. Loro wicaksana. Telu yaiku wibawa. Papat wiraga kaping 5 yaiku wibisana. mengatakan bopo hiyo. Lajeng kados pundi babaranipun kepareng cadhong keterangan penemban. Babarane mengkini. Widagdo kuwi tegese sembodo bangkit ngintasi karya. Bebasan bisa ngelalan bisa nggulung kuwi jenenge widagdo. Wondene witaksana yaiku tabri ngungak kahanan mulur ing nalari. Bisa nimbang bener lawan luput. Satemah ora bakal ngemban jining ban siladan jroning tapake marang laras sing pernatan jenenge wicaksana. Napa jenenge? Dene tembung wibawa kuwi tegese urip mau darbeya pangaribawa. Wondene bisane wibawa lakune kudu tabri sabar darono sugih pangapura lan ngejeni marang penemuning liyan. Bebasannya lemes kena kanggu tetali, yen kaku kena kanggu pikulan ngono kae. Mekaten iya kuwi jenenge wibawa. Banjur tembung wiraga. Wiraga iku ngrungkepi tata krama. Tasah gawe sengseme kang mulat lan bisa manjing ngajur-ajur. Bebasan dhuwur ora ngungkuli cendhek ya ora bakal kungkulan. Mekaten bapa iya. Jeneng kang wekasan yaiku Wibisana. Wibisana kuwi wani nglabuhi marang bebener nang lila legawa ing ati. Nggih. Anakku sekloron bocah cantik sekaroni. Lamun limo mau sira bisa ngenggoni, ing kono dadi dalan kautamaning uripmu, nggih. Napa nulingi, napa nulingi kating romo. Mereh mangsa tenari mengkalbu budine kang ten bawani wenganing yasuka rila badane kabawah sami sabian tunut sakarsa tanrasa kang pinaredi swaning ngertian danan jaya. Leng-leng ramyaning kang driya leryang pandra katawangan sumping tias katur idan limut kapiyatan ing rujit rem-rem ing driya manahawung kakuwung ing yuwang wisesa o Iki ana wong bagus kok ing pengarepanku. Wong bagus padha slamet kamu ning pengarepan kene, Gus. Nuni inggih Sang Resi. Raharjo sowan klone sekolo. Kula nuwun sewu jengandika menika panjenengan saking pundi sapa parapipun sinten kepareng madhang katerangan. Iya. Menawa kowe tambuh marang aku, aku iki pendhita ingkang kliyang kabur kang yenen mendung kebaraten. Ngendi tibane iku papan dunungku? Peparapku Begawan Joko Pramono, Begawan Jayalaga. Sang Begawan Joko Pramono inggih Begawan Jayalaga. Kepara nyoto. Wingking menika sinten? Kula santripun nami kula pun sareng Ketolo, nami kula pun sareng Gundolo. Wong bagus, sapa jenengmu? Nyuwun inggih kula pun Harjuno. Harjuno inggih Janoko. Wah, Janoko. Wong tuwek kuwi sapa? Eh inggih. Nami kula Semar Penemban. Semar inggih. Sing cendhek cilik kuwi jenengmu sapa? Sing cendhek cilik kuwi jenengmu sapa? Weh, kok anggak temen ditakoni kok ora mangsuli. Wo, garingi turu, Gong. Eh? Turu, turu weh. Oh, anah reng kurang dheloe kaya sida ngiler. Kuwi nanjake kacamata ning iki peh tuku kacamata terus dienggo. Kacamatane ireng dienggo ben ora ketok nek ngantuk. Kacamata ning lise putih. Kaya omah, Gong. Kacamata ning ngemis ka. Lah iya bareng diselenggarake sing duwe kabeh bubut bubut bubut. Sak tas kok entek. Reng, reng apa? Apa? Ora sae aku ngantuk, ora sae le mripat kuwi mripat piyai le. Ngantuk iki piye? Aku tah melek kok ngantuk. Ora mukir to. Ora aku iki ora ngantuk. Aku ngene iki cipta kok ngantuk. Ngene iki cipta kok sarungi obong ora kerasa to, Deng. Oh iya ya. Bolong sekilan. Kuwi suwek ora bolong. Jenengmu sapa? Kula Gareng. Gareng. Mawi Nolo. Wih, Gareng Nolo. Ngangge wi. Wah, Gareng Nolo wi. Lah diurak-arik, Deng. Kuwi nek dilusira Gareng nyolong wi. Wah, sing dhuwur kuwi sapa? Menika pengenang saking Jerman. Menika wangsul badhe beta rondo. Kok. Iki direkam aja omong-omong. Iki direkam bakal disiarke radio ning Solo kono. Kok kuwi omong nek bojoku kuwi dikotenan. Aku wong resik aku iki. Aku wong gunawan. Cilet-cilet. Malah. Jenengmu sapa? Iki nami kula Petruk Penemban. Oho, Petruk. Ini iki. Gure dhewe kuwi kula Gong BA. Diwalek. Pakong Gong BA. Arjuna, kula wonten dhawuh. Kowe duwe karep apa dene nemoni marang aku, Janaka? Inggih Penemban. Estunipun wekdal menika nembe sisah manah kula. Sisa yang manah krono kula dipun tilar kadang ingkang dahat kula bekteni. Inggih menika Kakang Mas Kuwarga Dara. Dalah yoga kula kalih pun nontor jatuhin karo kaca Penemban. Monggo wekdal menika Pandhawa nembi hambangun nagari Ngamarta. Namo saking Kanjeng Eyang ing Saptawarga paring dawuh. Murih kasempatan ing lampah kedah Pandhawa jangkep gangsal ingkang nyengkuyung tasakuran nunggih. Hambangun negari kawitan menawi para putra wayah dering sami nglempak. Mila wekdal menika Kakang Prabu Untadewa Hanggung mesu budi wonten ing sanggar pelanggatan namolabet nyuwun dhumateng ingkang hanggelar jagat tumuli inggal kundur kadang kula kekalih atmajanipun kula wau. Miladuh penemban bilih mboten kepareng padu kepenemban kula suwun angusan dari saing mamah kulo kepara ngomonggo paduka sang dipenban kulo boyong dumateng nagari ngamarta paring pajak dumateng Kakang Prabu Untadewa paring dawuh menggah wonten pundi lenggahipun Kakang Mas ingkang nembe jengkar menika wau. Iya Janaka bareng tak pikir pancen Janaka kuwi ngenggoni marang prastiyaning Pandhawa lima yaiku ndhok sapetarangan. Kabeh mukti kabeh melu nyambi yen to siji pecah kabeh melu mbelani. Wah iya. Arjuna wis tak tampa sing dadi aturmu semendan ora karempit. Kuwi tak elingke Janaka, jane Pandhawa kuwi ra duwe suryaning jagat. Tukawih pepadhang yaiku Prabu Kresna. Kenapa pokok kula takon wae marang Prabu Kresna Arjuna. Penemban punten dalem sewu. Kepara saklangkung sisah malih manah kula dugi penemban nyebat asmanipun Kakang Prabu Kresna. Sebabe apa? Krana wekdal menika Kakang Prabu Kresna dereng rawuh dhateng negari Ngamarta penemban. Durung prapta ing praja Ngamarta nuninggi. Oh iya Janaka iya. Yen pancen kowe nyuwun kali damar marang aku serantekno sawetara. Mengko tak kandhani nek endi mengko kang dadi papaning kadangmu tuwa lan kengroko Dwaraka Harjuna. Niki penemban ngaturaken genging panuwun. Bumi gondang kancing langit gelap melapat. Lur kinjanging sang maweh gandrung. Swaning sang Anoman. Janaka ana kethek putih kang sesedokan ing pangarepanku. Riwanda Sita sapa kowe? Inggih. Kepareng tanggung dasar kula kula pun Anoman sing kendali sada. Anoman saka kendali sada nok nyun inggih. Kok kaya wong bingung kuwi ana apa? Inggih menemban paduka menika sinten? Oh iya, kuwi tambuh marang aku. Aku pendhita sing durung dadi pertapan, peparaku Begawan Joko Pramono ya Begawan Jayalaga. Inggih. Maring kakek matur ana apa, Anoman? Penemban kepareng kula atur muninga. Kula mentas perang tanding mengsah Nadendra ing Kataka Prabu kala kirmi rasa madyabalanipun. Ing sekawit kula menika mimpang, kula mboten piyambakan nderekaken sang Prabu Mandura Prabu Diwa tuwin Raden Setyaki. Namung sareng Prabu kirimi ora magut ing palagan matek aji gelap sayuta temah. Kadhawuhaken dhumateng Sun Mandura kontra saking palagan klebet kula dalah Raden Setyaki. Kula dumawah ing tepi ing kali jamuan sang penemban menika. Dadi kancamu kabeh ana telu. Prabu Baladewa kelawan si Setyaki nokno nyinggi. Lara tu Mandura Setyaki ana ngendi? Kula piyambak boten mangertos penemban. namung mugi-mugi sinun mandur tansah manggi rahayu ing sami kula Pramban. Menggo dhisik. Kowe kok nganti Bandayuda mungsuh Ratih Kasaka, kuwi sebabe apa? Pramban unjuk uninga. Prabu Kirimira badhe bedah negari Ngamarta badhe merjaya para Pandhawa Pramban. Kagiyatri sang kapirangmu rinangka kinempit kempit sanget naning sawana ya si tukang walang ati ya si tukang leting tias ya si tukang kudu kering wahai keparat orang lo dapure Kirimira ki kaya ngopo apa sembah kula katur iya ndak tampa kakang senggono kakang anoman wonten timbalan bareng jentara kakang matur yen to ngamarta bedah mungsuh gene ya sang Pramban banjur jumangkah wangune bakal metuake mungsuh kakang anoman banjur apa sambung rapeti begawan Jayalaga lan praja ngamarta kakang anoman kula handugi mbok menawi sang Pramban menika lho dhateng darmaning kabrahmanan. Mengko inggih tetulung dhateng saminipun. Yen mengko kakang Arama ingkang diawat-awati monggo dhateng dherekaken Raden. Bedobo ngamarto ono pawangan kang prapto sopo iki aku putut sarang pertolok kue sopo yaksindro sopeng projek kocok aku prapu kolok Kirimira arap opo aku putuknya warang siro weho je melu-melu aku bedah projok ngamarto langka ono bangkik wai gaglak limpam Yayi ngati-ati yayi sarang pertolongan. Sampur. Dengan aku pareng kok kalah saja nyawadi denowe iki. Mundur terajang iki. Kiri-kiri kenal Prabu Tabang Kaulagar anakku ngir-kir miro udah wonten jauh popo guru pegawan kolo supatmu kaipan dito semaju goce menung tak adepan ide monggo popo guru. Besok aman demo baris ono padu kakak iki sopo hak pegawan Joko Pramono pegawan Joyo Logo sopo kowe aku gurune Prabu Kirimo jenengku pegawan Kala Supatmo kowe arep opo aku bakal ngadepi marengku pandhita ora minggat lakon ajuan ayo kantaran mungsuh lawan aku. Kalau sempat temung sekelasang Joko Pramono saya dami caujuting penghitung kekali kalau sempat mau Bapak Sang Kresno jalo ke Bapak Raden Werkudara kanjing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung menikoko keparan Bukresno ingkang ketemben pasulayan kalian Yayi Werkudara meninggih Yayi Aji kula ing dados pegawan Kuswatno wau Yayi Aji makaten inggih. Ya aja kurang pangapura marep kakangku lan Kresna kakangku. Aku sing dapuk Jayalaga ya Joko Pramono mau. Mengkono Yai? Iya. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Wis pundi Yai Aji? Mangga wigatos ingkang pundi dene Koko Prabu Kresna kanthi mimba penita yaksa. Lajeng sabiyantu dhumateng lekasipun Prabu Kirmira Koko Prabu. Inggih Yayi Aji ngantos mimbo pendito kisah saking negari namung nabet anggen kulo nyengkakno wangsulipun Dimas Werkudara kok yang awet kulo gadah petangan menawi mboten menawi cara ngamarta dipun lurugi moga Dimas Werkudara menika wangsul yai. Nyatanipun sareng yai Sena mireng negarinipun dipun lurugi mengsah piyambakipun lajeng wangsul menika nedahaken bilih yai Werkudara lair batos tesno dhumateng negari sore tu gustinipun yai. Duh koko prabu boten nyono bilih semantel lembating ayan ingkang paduka tindakaken ngantos uri paduka boten dungkap menapa ingkang dados kepare paduka koko prabu ing dhuwur wati ing menika. Duh koko prabu kula sakadang ngaturaken genging panuring tanpa pepindhan karana kakang prabu tansah menggalihaken dhumateng makem paling para pandhawa inggih dalah sami-sami ya yaji Werkudara kresna kakangku opo apa to sababe dene si Adi lunga sak anakmu tanpa pamit Werkudara mongko kowe ngerti dhewe ya yaji nedengi hambane praja ngamarta Bratasena sumurupa kresna kakangku nggon kula ngopi ora merga saka apa jroning batinku duwe penjongko mbarep kakangku mbangun kuwi kudu ana tumanjane kajaba tumonjo kena dirasake ing tata gelar ning sing luwih baku kepiye wae ing pambangunan mau bisa ndandani jiwaning para manungsa ngamarta tumuli padha eling marang dalan sing bener satemah darbi greget saguh nyirnake angkaraning jagat kesuka kakangku. Oh ngono. Iya. Dadi si Adi saguh nyirnake angkaraning jagat wis dadi kewajibanku. Yen ngono Werkudara mara gage. Arate Cakra Prabu kirim mira kae tumuli untapno patine. Sebab dheweke wis ora main marang pepeling Werkudara. Mara sepitak tantangane dhewe. Sopo Werkudara wah kuwi sing tak goleki kuwi sing mateni kakang boko sawargi aku adina lan rimangke kirmira belakno tatono tanganku Sinuwun Prabu kirimira Prateng Lena. Sinuwun sesembahan kula. Paduka sumusul kang raka sareng Prabu Baka. Sinuwun. Wingi Kunarepa paduka kula boyong wangsul dhateng Ki Cakra. Ratu kemati aku sing genti dadi ratu Ki Cakra. Jagoku kalau krimura mana sorah nyawanya ngamarta tunggali karo kakang nebiyen cari ratu buta sekti bareng ketemu pendawa sido mati aduh warkudara timbul wis ngelumpuk pendawa limo asaya kuat ngamarta iki inggir anak-anak kukulo kape bayi ayo podo samapta yang ganti sawi goyeng diri inggir rayaan wong kuter kaya nggir para-para kabeh. Watolan nyekel gaman ya. Aja lali piranti kabeh dikumpliti. Diklumpuk kabeh tas-tas barangku ya. Karo coklat-coklat barangku. Payung-payung. Aja ana sing kari payung barang ya aja ana sing kari. Saeneke dirayah kabeh. Ayo tinggal padha. Ngijolke yurune dhewe-dhewe. Krayak werku to rek werku. Aku gaco ya apa tadi aku kalah terus ayah ini mulo jotok terus gitu bintakmu mumpung aku ra nulis sing tuwek nulis sing nomor dua sabar gak elek-elek karo inyong aja mok terus ki lunga kok gak balik tadi aku wis bali jare nek kene kok ya ngajar kerawitan iya aku urun-urun malah jari ini digaduri karo pengenang widok sopo panjen bawaan gandrungan ini kan disi ya hitut ke nguwong ini hawa ya gak mau katutan kaya doro serasa kaya itu kaya gue ini arparang musuh aku gak aku melu seneng penuh kumpul muga saya kuat para pendhawa waktu ini. Ndara Bratasena, kula suwun sampun wuru dhateng Bandayuda nggih Gus. Awit sampun sirna mamananing negari nggih menika Prabu Kirmira. Sapa jaing Prabu Kirmira mugi sineget mugi semanten kemawon ingkang sami hanggadi raos wales winales ingkang awon. Sakmenika monggo sami nengenaken dumateng kerukunan tuwin kemanunggalan kados dene para Pandhawa menika. Wiwit saking ratu ngantos kadang sumarambah para sentananipun sami sempet gumreget tumandang sesarengan hambangun negari wigatos kangge srana ngindakaken dumateng pangesanganing para kawula negari ngamarta menika kakang Semar Hyo ing menika Gus mugi-mugi lampahan menika handayanana dumateng warga ageng angkasa pura kalih para warga ageng angkas pura kalih siang rati tasah menenangkan demateng kerukunan tuwin kemanunggalan uwi gatos kangge rumeksa aruming aspa warga ageng angkas pura kalih kala wau pandonga kula sak bibaring ngringgitan ing laladan ngriki tasah manggi hayu-hayu rahayune sekala sirna kang sukerta para warga ageng angkasa pura kalih tansah hanampi karaharjan katentreman kamulyan kamukten kanugrahan kebagas kewarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wondene kula saha para pandherek ingkang sami ngayahi kewajiban ngrumaosi kathah ing regegirang saha kelepatanipun ingkang menika kunjuk dumateng warga ageng angkasa pura kalih. Utaminipun kula Bapak Direktur Utama ing Angkasa Pura II Semarambah para pamriksa saha para miyarsa pun semar sak gutrah nyuwun gunging samudra pangangsami sak pengkerek kula saking ngriki mugi sedaya pinanjang yuswanipun kasembadan ingkang sami ginayuh monggo sami santi sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bawuh kanjeng Kyai tandha syukur marang pangeran. Semangga Gus.